Istilah oven, Ustadz, bisakah dijelaskan kembali tentang makelar? Apakah semua makelar itu haram atau ada yang halal? Jazakumullahu khairan. Nah, makelar ketika dia berada di tengah-tengah, dalam arti dia meletakkan kedua kakinya pada penjual maupun pembeli, ini tidak boleh. Nanti dalam pembahasan syarat jual beli kita akan perjelas masalah ini. Seorang makelar boleh berada di salah satu pihak. Sebagai apa? Wakil. Entah wakil dari penjual atau wakil dari pembeli. Karena tidak semua kita punya waktu untuk mengurusi barang yang kita jual atau mengurusi barang yang hendak kita beli. Maka di saat itu kita membutuhkan perantara orang lain yang disebut dengan makelar. Nah, makelar ini ketika dia berada pada salah satu pihak penjual atau pembeli itu dibolehkan. Tapi kalau dia meletakkan dirinya baik pada penjual, demikian pula pada pembeli untuk mendapatkan apa komisi dari dua belah pihak, maka ini yang terlarang. Wallahu a'lam.